الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى بفرمان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, suka dan cinta untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia beramal dengan amal yang salih, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah dia menyekutukan sesuatu pun di dalam peribadahan yang dia lakukan untuk Rabbnya. Ini tidak berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bekal apa yang harus dibawa dan dipersiapkan oleh orang-orang yang memang suka dan cinta untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam ayat yang mulia ini ada dua bekal yang penting. Yang pertama adalah untuk dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan segala ibadahnya tadi dari apapun yang namanya kesyirikan, entah itu yang akbar maupun yang asghar. Murnikan tauhid dia dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bekal yang pertama. Dan yang kedua adalah dia beramal dengan amal yang saleh, amal yang sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dari sinilah ditetapkan oleh para ulama kita bahwasannya amal tidaklah dikatakan sebaik-baik amal kecuali bila dibangun di atas keikhlasan dalam niatnya dan juga sesuai amalan tadi dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Inilah sebaik-baik amal yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya kehidupan dan kematian pada hidup kita ini. Qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian pada kita ini untuk menguji kita, siapakah dari kita ini yang terbaik amalnya. Jadi siapa yang paling ikhlas di dalam niatnya dan yang paling sesuai dalam amalannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang pasti. Maka siapa yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan cinta berjumpa dengannya. Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dalam sahihnya an Ubadah ibn Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka, yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan suka dan cinta berjumpa dengannya. Tapi siapa yang benci, yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan benci dan tidak suka dengannya. Tidak suka untuk berjumpa dengannya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha aw ba'd azwajih. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha atau sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berkata, "Inna lanakrahul maut." Sungguh kita ini tidak suka dengan kematian. Karena berjumpa dengan Allah artinya kematian. Dan kita ini tidak suka dengan kematian. Apakah artinya kita ini tidak suka berjumpa dengan Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang maksud yang beliau ucapkan tadi dengan sabdanya, laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyra biridwanillahi wa karamatihi wa laisa syai'un habba ilaihi mimma amama fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Tetapi maksudnya adalah seorang mukmin itu apabila datang kepadanya al-maut, kullu nafsin dha'ifatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seorang mukmin itu datang kepadanya al-maut, maka diberitakan kepadanya kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Diberitakan dengan kegembiraan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, karamah Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan kepadanya. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. Maka di saat itulah tidak ada sesuatu pun yang paling disukai oleh seorang mukmin saat itu melainkan apa yang dihadapannya, yaitu al-maut, karena berita gembira yang datang kepadanya sehingga dia ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan apa yang diberitakan kepadanya tadi dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba yang mukmin tadi cinta untuk berjumpa dengannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun cinta untuk berjumpa dengannya. Wa innal kafir idza hudira busyra busyra bi'adabillahi wa 'uqubatihi. Sementara orang yang kafir itu ketika datang kepadanya kematian, maka yang datang kepada dia adalah berita bahwasanya dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukumannya. Walaysa syai'un akraha ilaihi mimma amama, sehingga tidak ada sesuatu pun yang paling dia tidak suka yang paling dia benci kecuali yang ada di hadapannya itu. Kariha liqa Allah, di saat itu dia sangat benci untuk berjumpa dengan Allah. Wa kariha Allah liqa'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun benci dari perjumpaan dengannya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya makna faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, yaitu dia berharap sangat ingin untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan yaitu kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia punya rasa takut dari apa yang menjadi hukuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat menginginkan pahala dan kemuliaan yang ada di sisinya, dan dia punya rasa takut dari hukuman dan siksaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan orang yang memiliki al-khusyu' dalam hatinya, yang akan ringan baginya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Dan carilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kalian bersabar dan melaksanakan ibadah salat. Dan sesungguhnya amalan seperti itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yadhunnun, merasa yakin bahwasanya dia pasti akan berjumpa dengan Rabbnya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka hanya kepada Allah lah kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan sinilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Fa'id, kata beliau, al-amal bil al-amal bi ghairi ikhlas wala iqtida'in kal musafir yamla'u jirabahu ramlan yusqilhu wala yanfa'u. Amalan yang tidak ada dasar keikhlasan padanya dan tidak menyocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, umpamanya adalah seperti seorang musafir yang memenuhi tempat penyimpanannya dengan kerikil-kerikil yang hanya memberatkan dia dan tidak bermanfaat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Jahil. Itulah asal manusia. Tidak memiliki pengetahuan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, tempatnya akal untuk berpikir agar kalian bersyukur. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, manusia pada asalnya adalah jahil, tidak memiliki ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuknya alat-alat ilmu, yaitu pendengaran yang dia bisa mendengar dengannya apa yang ada di sekitarnya, penglihatan yang dia bisa melihat dengannya, dan hati tempat dia berpikir dan menimbang apa yang dia dengar dan yang dia lihat. Inilah yang disebut alat ilmu yang dengannya manusia bisa keluar dari kejahilan menuju yaitu cahaya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan manusia di dalam dia mengambil manfaat pelajaran dari apa yang di sekitarnya adalah dengan cara at-ta'assi, berteladan, bercontoh dengan apa yang ada di sekitarnya. Maka orang yang paling besar pengaruhnya pada kehidupan manusia itu pertama kali adalah kedua orang tuanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Imam Muslim rahimahullah, meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yunassiranihi Ada yuhawidanihi wa yunassirani. Al-hadith. Kata Nabi SAW, tidaklah ada satupun bayi yang dilahirkan, melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang bisa merubahnya menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Lihatlah bagaimana orang tua itu memiliki pengaruh pada anak tadi yang tadinya berada di atas fitrah, di atas kemurnian dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam pikirannya, bisa keluar dari fitrahnya tadi lantaran pengaruh daripada orang tuanya. Termasuk juga yang berpengaruh dalam hidup manusia ini adalah teman yang dia bergaul dengannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhaliq wa fi riwayah man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan terpengaruh dan ikut dengan agama teman yang dia bergaul dengannya. Maka hendaklah salah satu kalian perhatikan siapa yang dia berteman dengannya. Nah, demikian pula seorang berguru, guru yang dia mengambil ilmu daripadanya juga memiliki pengaruh dalam hidupnya. Karena itulah Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama kalian. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Karena itulah yang kalian akan berkeyakinan dengannya. Yang kalian akan berakhlak dengannya. Yang kalian akan beribadah dengannya. Yang kalian juga akan bermuamalah dengannya. Maka ini adalah contoh bagaimana manusia sesungguhnya di dalam dia mempelajari apa yang dia pelajari dalam hidupnya ini dengan cara at-ta'asi, dengan cara bercontoh, berteladan. Entah itu pada orang tuanya, entah itu pada teman-temannya, atau guru yang dia mengambil ilmu daripadanya. Dan kalau kita perhatikan, yang namanya manusia siapapun dia, kadang benar, kadang salah. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita sebaik-baik teladan yang kita berteladan dengannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sungguh telah ada pada kalian atau pada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pilihkan untuknya sebaik-baik teladan. Melebihi orang tuanya, melebihi teman-temannya, melebihi gurunya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sunnah-sunnah beliau terjaga sampai hari ini dan seterusnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mengambil teladan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang terbaik bagi kita semua. Naam, karena itulah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat manusia ini adalah nikmat yang sangat besar. Qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin ibba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang rasul itu membacakan pada mereka ayat-ayat Allah dan kemudian mengajarkan pada mereka ilmu al-kitab dan juga al-hikmah, mensucikan jiwa mereka dengan diisi dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak-akhlak yang mulia, dibersihkan dari kesyirikan dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan sungguh mereka sebelum datangnya rasul itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslim rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai pendamping rasulnya alaihi salatu wassalam manusia-manusia yang terbaik dari kalangan sahabat Muhajirin wal Anshar. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, Muhajirin dan Ansar, dan yang mau mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Dijadikan para sahabat sebaik-baik manusia yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan orang setelahnya tidaklah mendapatkan ridha Allah, tidak pula mendapatkan surganya Allah kecuali dengan mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, mau menyentuh dan berteladan dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka itulah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di masaku ini, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka yaitu para tabi'un rahimahumullah, demikian pula orang-orang yang datang setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in rahimahumullah. Inilah tiga generasi yang juga hendaklah kita berpanutan dengan mereka di dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Kalau kita ingin betul-betul berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى mengisahkan tentang di antara doanya عباد الرحمن، mereka berkata والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ibadur Rahman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca dalam doanya, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا, wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami istri-istri, وَذُرِّيَّاتِنَا, dan anak-anak turunan, قُرَّةَ أَعْيُنٍ, yang bisa menyejukkan pandangan. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna lil-muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam yang dimaksud di sini adalah qudwah, panutan yang dijadikan contoh teladan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu fi khair, dalam kebaikan. Dan dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, seseorang itu tidak akan mungkin bisa mencapai apa yang dia inginkan dalam doa ini, menjadi imam bagi orang yang bertakwa, kecuali bila dia menghiasi dirinya dengan ketakwaan, dan dia tidak mungkin mendapatkan itu kecuali dengan dia berteladan kepada orang-orang bertakwa yang ada sebelumnya. Maka mengambil contoh dari orang-orang terbaik yang sebelum kita adalah cara yang dengannya kita juga bisa menjadi baik, dan juga memberikan contoh yang baik pada orang-orang yang datang setelah kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam afa'antaka al-qaum. Ada seseorang yang minta-minta di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya tidak memberi. Thumma inna rajulan a'ta, sampai kemudian ada salah seorang dari mereka yang mulai memberikan apa yang diberikan, apa yang diminta oleh orang tersebut dari kebutuhannya. Fa'akal qaum, maka orang-orang yang lain pun ikut memberi orang tersebut. Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man sanna khairan wasunna bihi falahu ajruhu wa min ujuri man yattani'uhu ghairu muntaqisin min ujurihim syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang memberi contoh yang baik Kemudian contoh yang baik yang dia berikan tadi diikuti, dicontoh, diteladani oleh orang-orang yang lainnya, maka bagi dia pahala amalan dia dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna syarran fa sunna bihi fa alaihi wizruhu wa min awzari man yattabi'uhu ghairu muntaqisin min awzarihi syai'an. Dan barang siapa yang memberi contoh yang buruk, teladan yang buruk, kemudian diikuti oleh orang lain, maka bagi dia dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa orang lain tersebut. Perhatikanlah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia menunjukkan kepada kita bahwasanya al-uswah itu ada dua. Ada al-uswah hasanah dan ada al-uswah as-sayyi'ah. Ada contoh keteladanan yang baik dan ada pula contoh keteladanan yang buruk. Dan masing-masing punya yaitu dampaknya masing-masing. Orang yang bercontoh atau memberikan contoh dengan contoh yang baik, baginya pahala amalan dia dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Tapi kalau yang dia kasih contoh ke orang lain adalah contoh yang buruk, maka dia menanggung dosanya sendiri dan dosa orang lain yang ikut-ikutan dengannya, tanpa mengurangi dosa orang tersebut sama sekali. Dan asal hadis ini juga ada dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam contoh yang baik, kemudian yaitu diikuti apa yang dia contohkan tadi oleh orang-orang setelahnya, maka baginya pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk, maka kemudian diamalkan, diikuti apa yang dia contohkan tadi oleh orang-orang setelahnya, dia menanggung dosa orang-orang tersebut yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa orang tersebut sama sekali. Maka jadilah kita untuk senantiasa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, bagi anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Dan jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk, karena itu semua akibatnya adalah kembali kepada kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua untuk selalu berada di atas keridhaan-Nya dan menjauhkan